Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Riyadhus Salihin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Masih pada bab istihbab taqdimul yamin fi kulli ma huwa babut takrim, sunnahnya mendahulukan yang kanan dalam segala hal selama itu kebaikan, hal-hal yang terhormat. Dan telah lalu beberapa contoh perkara yang beliau sebutkan. Kemudian beliau katakan, wa yustahabbu taqdimul yasar fi dzalik. Maka disunahkan pula mendahulukan yang kiri selama itu berlawanan dengan yang sebelumnya. Dan kalau sebelumnya perkara-perkara baik, memberi, mengambil, berjabat tangan dan lain sebagainya, maka dalam hal yang jelek atau yang kotor digunakan atau didahulukan yang kiri. Kemudian beliau contohkan kalimtikhot, seperti mengeluarkan ingus dari hidung ketika orang pilek atau semisalnya, maka dikeluarkan dengan tangan kiri. Wal busok anil yasar, begitu pula meludah, membuang ludah di sebelah kiri. Udukhulul khala, masuk kamar mandi karena jelek tempat itu, kotor, najis, bau, maka didahulukan kaki kiri. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid karena lebih jelek. Orang masuk masjid ibadah, zikrullah, keluar ya seringnya urusan-urusan dunia, maka didahulukan kaki kiri keluar masjid. Wa khalqil khuf wan na'al wasarawil watsaub, begitu pula melepas khuf wan na'al, melepas alas kaki, kaos kaki, sepatu, sandal dan semisalnya, karena itu lebih jelek. Lebih jelek dibanding ketika orang itu menggunakan, ma'ruf, alas kaki itu perhiasan. Makanya ketika menggunakan, mengenakan, didahulukan yang kanan, karena dengan itu terhiasi kaki orang. Makanya sampai mahal-mahal harga sandal, harga sepatu, karena termasuk perhiasan. Yang kedua, dengan orang menggunakan alas kaki terlindung kakinya dari panas, dari mara bahaya, paku, pecahan kaca atau yang lain-lainnya. Aman. Ketika dilepas tidak aman, berarti lebih jelek kondisinya. Makanya ketika dilepas kiri yang didahulukan. Wasarawil, begitu pula melepas celana karena dalam kondisi iryan, orang akan telanjang, terbuka auratnya, kondisi jelek, maka kiri yang didahulukan. Begitu pula pakaian. Wal istinja, begitu pula istinja, bersih, membersihkan setelah orang BAB atau kencing. Wa fi'lil mustakdzarat, wa asbahi dzalik. Begitu pula melakukan yang qadhirat, yang kotor-kotor, yang jelek. Maka dilakukan hendaknya dengan tangan kiri. Nah, dalam bab beliau bawakan ayat antara lain firman Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha'umukra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya rapot kepada mereka dengan tangan kanannya, diserahkan ke tangan kanannya, maka dikatakan dia berkata, ha umukra'u kitabia, ini baca kitabmu. Mereka adalah su'ada, ahlus sa'ada, orang-orang yang Allah tentukan sebagai orang yang bahagia di akhiratnya. Nas'alullah min fadlih. Maka diberikan rapot mereka di tangan kanan mereka, karena tertulis di rapot itu amalan-amalan soleh, baik, kebaikan-kebaikan. Dengan itu terbedakan mereka dari yang selainnya, dari kalangan fujar, munafikin, kufar, selain untuk mengangkat derajat dan martabat mereka. Fayaquluha umukra'u kitabiyah. Di situ kabar gembira baginya, surga dengan segala kenikmatannya, ampunan dari Allah dan keridhaan serta dihapusnya dosa-dosa dia. Juga Allah sebutkan tadi di Al-Haqqah, Allah sebutkan di Waqi'ah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mashamati ma ashabul mashama. Yang pertama Allah sebut, dan itu karena kemuliaan mereka, ashabul maimana, yang kanan, yang banyak catatan atau timbangan kebaikan mereka, penuh dengan amal soleh dan ibadah. Maka mereka ashabul maimana. Waffaqanallahu wa iyyakum lidzalik. Wa an Aisyah qalat kana Rasulullah sallam yu'jibuhu tayammun fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulih. Kata Aisyah, beliau istri Rasul, tentu paling tahu keseharian Rasul dan apa yang beliau lakukan, bahwa Rasulullah menyenangi yang kanan dalam hal-hal yang baik, dalam segala urusannya. Kemudian beliau contohkan dalam bersuci, ini wudhu atau mandi mendahulukan yang kanan, dalam bersisir karena itu baik, perhiasan, menyisir rambut juga beliau dahulukan yang kanan. Wa tana'ulih, begitu pula dalam menggunakan alas kaki, hadits Bukhari Muslim. Wa anha qalat kana yadu Rasulillah al-yumna lituhurihi wa ta'ami. Juga dari Aisyah, di beliau katakan tangan Rasul yang kanan itu biasa beliau gunakan untuk bersuci, untuk makan. Wa kanatil yusra li khala'ihi wa makana min adza. Adapun tangan kirinya beliau gunakan untuk istinja ke belakang dan perkara-perkara yang kotor atau jelek. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud. Yang kedua ini riwayat Abu Dawud. Wa ghairuhu, juga selain Abu Dawud meriwayatkan bi isnadin sahih. Wa an Ummi Atiyah, juga diriwayatkan dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha, salah satu wanita yang dikenal mencuci atau memandikan jenazah, jenazah wanita di zaman Rasul. Ada beberapa tukang mandikan di zaman beliau yang termasuk terkenal memandikan jenazah wanita, Ummu Athiyyah. Maka Rasul ajarkan padanya, qala lahunna fi ghusli ibnatihi Zainab, ketika beliau hendak memandikan jenazahnya Zainab putri Rasulullah, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, mulailah dengan bagian-bagian kanannya di tubuhnya. Ini dicuci tangan kanannya dulu sebelum yang kiri, kaki kanannya dulu sebelum yang kiri, dan dahulukan pula tempat-tempat wudhu di tubuhnya. Tempat wudhu wajah, tangan, kepala, kaki didahulukan dimandikan dari yang lainnya. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullah terkait sunnah mendahulukan yang kanan. Wudu, mandi, mandi janabat, mandi besar, tayamum, menggunakan pakaian, hakadha. Dalam wudu misalnya didahulukan bagian-bagian yang kanan, tangan kanan sebelum tangan kiri, kaki kanan sebelum kaki kiri. Demikian pada setiap anggota tubuh yang terpisah satu sama lain, berbeda satu sama lain. Artinya ini tangan kanan terpisah sendiri dari tangan kiri, beda sama sekali, ini kanan ini kiri. Maka demikian diperlakukan, didahulukan yang kanan, kaki pun demikian. Adapun bagian yang itu satu, satu kesatuan, tidak terpisahkan kanan dan kirinya, maka tidak diamalkan sunnah ini. Misalnya wajah, jangan kemudian, oh ini wudu, Rasul menyenangi yang kanan, aku wudui dulu wajah bagian kanan, kemudian wajah bagian kiri. Tidak. Kenapa? Karena tidak terpisahkan wajah. Wajah satu, satu wajah. Enggak dikatakan ini wajah kanan, ini wajah kiri. Beda dengan seperti tangan dan kaki. Oleh sebab itu Rasulullah mencuci wajahnya sekali. Artinya sekali usap, sekali basuh. Tidak seperti tangan dan kakinya misalnya dicuci wajah kanannya dulu, kemudian wajah kirinya. Hal yang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk pula dalam hal ini telinga. Mungkin akan dikatakan bahwa telinga terpisah satu dengan yang lain, sehingga dikatakan ini telinga kanan, ini telinga kiri. Maka apakah disunahkan mengusap telinga kanan terlebih dahulu, kemudian telinga kiri? Jawabannya tidak, karena Rasulullah SAW mengajarkan dan mencontohkan telinga itu diusap bareng bersamaan dengan kepala. Ada hadis tapi dhaif, maknanya benar, al-udhunani minar ra's. Kedua telinga itu termasuk dari kepala, artinya dalam wudu dibasuh bareng dengan kepala, diusap bareng sama dengan pengusapan kepala. Tapi yang sahih di Bukhari dan yang lain bahwa Rasul mengusap telinga bareng dengan pengusapan kepala, di mana beliau ambil air kemudian beliau usap kepalanya setelah wajah, tangan, beliau mulai dari arah depan kepala, tangannya begini, kemudian beliau putar ke belakang sampai ke tengkuk belakang sini, kemudian beliau kembalikan ke arah dia semula, depan, dikembalikan ke depan, kemudian langsung ke telinganya. Ke telinganya, sahabat perawi menyebutkan di mana telunjuk Rasul itu di bagian dalamnya, ibu jarinya di bagian luarnya. Kemudian beliau usap sekali, usap sekali. Itu yang Rasulullah lakukan, itu yang beliau contohkan. Tidak dipisahkan telinga kanan terlebih dahulu, kemudian telinga kiri. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah SAW. Beliau yang mengatakan ini, menyenangi yang kanan dan mendahulukan yang kanan selalu dalam kebaikan. Beliau pula yang memberi contoh bahwa dalam wudu telinga itu diusap sekaligus bersamaan dengan pengusapan kepala, tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan, kepala diusap sendiri, kemudian nanti ambil air lagi mengusap telinga sendiri, yang kanan 3 kali, kemudian kiri. Tidak demikian Rasulullah SAW, tapi dengan sekali usap seperti tadi. Itu wudu, begitu pula mandi, mandi janabat, mandi besar. Dimulai dengan wudu, seperti wudunya sholat. Kemudian menuangkan air ke kepalanya 3 kali. Kemudian menyiramkan air ke sekujur tubuhnya. Dimulai dari bagian yang kanan. Sama mandi pun demikian, disiram dulu bagian kanan, kemudian bagian yang kiri. Ini lebih jelas dalam hadis Ummu Athiyah. Makanya di hadis Ummu Athiyah tadi tentang jenazah, Rasul katakan ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu minha. Mulai dahulukan yang bagian kanannya, siram terlebih dahulu. Demikian pula dahulukan bagian-bagian wudhu dalam jasadnya, dicuci terlebih dahulu. Itu kalau air dituangkan sehingga bisa dia arahkan ke kanan terlebih dahulu sebelum yang kiri. Adapun kalau air itu tersiram kepadanya seperti shower, tersiram kepadanya dari atas kepalanya, jika memang bisa, kamu dahulukan terkena bagian yang kanan dari kepala sampai ke bawah sebisa mungkin. Tapi ya tentunya namanya itu shower, airnya kesana kemari, labas kalau kemudian terkena bagian yang lain dari tubuhnya. Wala yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak bebani umatnya lebih dari kemampuannya. Ini semua sunnah. Begitu pula dalam tayamum tadi disebutkan Nawawi, didahulukan yang kanan. Juga dalam keseharian menggunakan sarawil, celana, baju, alas kaki. Demikian didahulukan yang kanan. Kalau itu pakaian, ya lengan kanannya didahulukan sebelum lengan kiri. Tangan kananmu masuk terlebih dahulu ke lengan bagian kanan. Begitu pula sarawil, kamu masukkan terlebih dahulu kaki kananmu ke siru sarawil, ke celanamu, sebelum kamu masukkan kaki yang kiri. Begitu pula alas kaki, sandal sepatu, dan semisalnya didahulukan yang kanan, digunakan terlebih dahulu. Beliau sebutkan pula tadi masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, artinya perkara ini perlu perhatian. Artinya perhatian, orang berusaha mengamalkan sunnah nabinya. Ini aku mau masuk ini, dahulukan kaki kanan. Harus ada kesengajaan. Kalau tidak, orang seperti refleks, seperti terbiasa begitu saja masuk keluar masjid tanpa dia tahu mana yang dahulu, kaki kanannya atau kirinya. Karena dia gak perhatian, karena dia gak peduli, pokoknya masuk keluar, masuk keluar. Gak tahu tadi masuknya, kalau ditanya misalnya, kalau tadi mendahulukan kaki mana, ya gak tahu, lupa. Karena dia gak peduli, kurang perhatian. Tapi jika perhatian, dia berhenti, dia perhatikan kaki kanannya yang masuk dulu. Butuh perhatian. Kalau itu masjid, begitu pula siwak. Bersiwak, siwak ma'ruf untuk membersihkan gigi atau mulut. Dimulai dengan bagian kanan dari mulutnya. Bagian kanan disiwaki dahulu, kemudian bagian kiri. Adapun siwak itu sendiri atau penggunaan siwak, sebagian ulama menyebutkan secara mutlak digunakan tangan kanan untuk bersiwak. Sebagian yang lain bilang lah, sunahnya bersiwak menggunakan tangan kiri. Yang lebih benar, wallahu ta'ala alam, dilihat tujuan dan kegunaannya. Maka jika kamu bersiwak tujuannya, kegunaannya adalah untuk membersihkan mulut atau mewangikan mulut yang sedang bau. Kamu tahu sekarang mulutmu bau, agar tidak mengganggu orang, kamu wangikan dengan siwak, karena siwak harum, baunya enak, sedap. Walhasil, kalau itu tujuanmu, maka babnya bab pembersihan dari sesuatu yang bau. mewangikan dari sesuatu yang bau. Karena itu pembersihan dari yang kotor atau yang bau lebih cocok ke arah menggunakan tangan kiri. Lebih tepatnya menggunakan tangan kiri karena itu untuk membersihkan atau mewangikan. Layaknya yang lainnya kamu membersihkan istinja pakai tangan kiri. Adapun jika kamu bersiwak sekedar untuk mewangikan mulut, mulutmu gak bau, tapi kamu ingin mengamalkan sunnah sebelum sholat, kamu bersiwak, maka ini tajamul. Babnya adalah menghiasi diri untuk sholat. Layaknya kamu pakai wewangian mau sholat, pakai parfum, sunnah, agar kamu disenangi malaikat karena kamu dekat dengan malaikat, dekat dengan mukminin. Kalau itu tujuanmu, maka lebih sunnahnya kamu gunakan tangan kanan karena baik, halal baik, mewangikan mulut dan semisalnya. Bahkan sikat gigi bisa dikiaskan ke situ. Kamu sikat gigi sekarang apa tujuanmu? Menghilangkan bau mulut, misalnya bangun tidur bau mulut. Mungkin ya maaf, ada yang ngiler waktu tidur atau apa, kotor bau. Maka babnya lebih pantas untuk menggunakan yang tangan kiri karena membersihkan yang kotor. Tapi suatu saat mungkin kamu mau nemui tamu supaya mulutmu lebih fresh, lebih bersih, atau mau dekat dengan istrinya agar mulutnya bersih, maka babnya tajamul, menghiasi diri, kamu gunakan tangan kanan. Wal ilmu indallah. Begitu pula Nawawi sebutkan mencukur kumis dimulai dari bagian kanan, dicukur terlebih dahulu sebelum kiri. Begitu pula mencabut bulu ketiak. Sunnahnya demikian. Lafaz asyrah minal fitrah, 10 dari fitrah, fitrah manusia, yang dalam syarahnya disebutkan yang dimaksud fitrah sunnahnya, sunnahnya para nabi, ajaran para rasul, para anbiya alaihimussalam, termasuk ajaran Rasulullah SAW. Salah satunya adalah nabtul ibit, mencabuti bulu ketiak. Sebagian fuqaha menjelaskan bagi yang mampu atau kuat. Kata Imam Syafi'i, aku gak mampu. Ya karena sakit. Tentu bisa bayangkan bulu ketiak dicabut itu sakit. Walhasil bagi yang mampu, sebagian orang mungkin gak ngerasa sakit atau terbiasa, lakukan. Labas. Dahulukan ketiak yang kanan sebelum yang kiri. Tapi seperti kata Imam Syafi'i, yang gak mampu ya cukup dicukur dengan pisau cukur, dengan silet, kamu kasih sabun, dan kamu cukur. Intinya adalah pembersihan dan agar lebih rapi penampilan seorang muslim dalam sholatnya menghadap Allah. Nah, intinya didahulukan yang kanan. Begitu pula dalam cukur rambut, dan akan tersebutkan dalam hadis berikutnya nanti bahwa Rasul mendahulukan bagian kanan dari rambut kepalanya. Maka sunahnya demikian, baik itu ketika tahallul, ketika kamu selesai umroh atau haji, tahallul dengan mencukur rambut, dahulukan bagian kanan. Ya, kalau sekarang karena tukang cukurnya di sana ada banyak salon, ya tinggal kamu ingatkan saja orangnya, dulukan yang kanan, bagian kanan dulu. Dan biasanya mereka paham, didahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Ataupun itu mencukur secara umum, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka tahallul. Ya, mencukur rambut, ingin dia tipiskan, maka juga disunahkan dahulukan bagian yang kanan sebelum yang kiri. Begitu pula makan dan minum, menggunakan tangan kanan, bahkan haram untuk orang itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri haram. Rasulullah kabarkan, fa inna syaitan ya'kulu bi shimalih wa yashrabu bi shimalih. Karena syaitan makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya. Seorang muslim tentu tidak senang dan tidak akan ridho diserupakan dengan syaitan. Kamu menyerupakan diri dengan syaitan ketika makan dengan tangan kirimu, minum dengan tangan kirimu. Maka kalau kamu melihat orang makan minum pakai tangan kanan, maka dia ala hadin nabi, di atas petunjuk rasulnya, nabinya, itu yang dia amalkan. Yang kamu lihat makan minum dengan tangan kiri, dia dalam pengaruh syaitan, menyerupai syaitan. Dia makan dengan tangan kirinya atau minum dengan tangan kirinya, tentunya tidak akan ridho seorang mukmin mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan oleh syaitan sebagai musuh nyata, musuh bebuyutan bagi dia dan mukminin. Sebagian orang yang kerdil jiwanya justru menganggap modern dan kemajuan kalau makan dan minum pakai tangan kiri, berkiblat kepada barat, orang-orang bule atau Eropa yang najis, kafir, musyrik billah. Kebanyakan mereka kamu lihat minum selalu pakai tangan kiri. Maka ini yang minder dengan agamanya, jiwanya kerdil, ingin menyerupai mereka, minum pakai tangan kiri, makan pun nanti pakai tangan kiri, entah itu makanan, roti atau kue, buah atau semisalnya. Ini perlu kebiasaan, artinya dididik dari kecil anak-anak kita. Nah, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Dan subhanallah, sepertinya menjadi ujian bagi orang tua, hampir seluruh anak senangnya kiri. Kalau kamu perhatikan, anak-anak kamu sebelum balik, dia masih kecil, masih ini. Kok subhanallah mesti kirinya yang main? Menuntut orang tuanya lebih peduli dan lebih memperhatikan. Ayo, enggak boleh pakai tangan kanan. Ayo nak, makan kanan, minum pakai tangan kanan. Ujian bagi orang tuanya, dia didik dengan baik atau tidak. wa syai' bi syai' yudhkar, sebagian orang antara iya dan tidak menggunakan tangan kirinya, biasanya saat makan, dengan alasan tangan kanannya kotor, maka dia olah sedemikian rupa seakan-akan dia tetap minum dengan tangan kanannya, tetapi yang bergerak adalah tangan kirinya. Yang lebih dominan adalah tangan kirinya. Anu, tangan kanan saya kotor habis makan, maka entah begini misalnya. Akan lebih terlihat kalau misalnya ketika dia minum, coba lepaskan tangan kirimu. Itu dilepas akan jatuh gelasnya. Pertanda berarti kamu minum dengan tangan kiri. Kanan cuma dibuat sandiwara saja untuk kelihatan seakan-akan kanannya yang minum. Kirinya yang lebih kuasa. Kemudian apa permasalahannya? Sekedar gelasmu kotor. Lah, pas biar dia kotor, dicuci sebentar lagi. Pegang gelas, kenapa pakai tangan kananmu? Mungkin banyak kuahnya, mungkin banyak minyak atau apa yang kamu makan. Enggak masalah. Pegang saja gelas, minum, makan. Setelah makan kamu minum, bismillah, pakai tangan kanan. Enggak sulit. Dicuci gampang, ada sunlight, ada apa. Selesai. Kamu mencuci dosa enggak semudah itu ketika kamu minum pakai tangan kiri. Ya kalau diampuni, dimaafkan. Dan siapa yang tahu? Al-muhim bukan alasan, bukan dalih tangan kotor, tangan ini kemudian kamu pegang gelas dengan tangan kirimu. Wal musafaha begitu pula dalam berjabat tangan, karena itu kemuliaan. Salaman sama orang. Kamu ulurkan tangan kananmu. Kecuali ketika ada udzur, mungkin tangan kanannya sedang sakit, kesleo, wailah sedang digips, atau yang semisalnya, ya labas, udzur saat itu tangan kirinya yang jabat tangan. Karena ada udzur. Wailah secara umum hukum asalnya ya kanan ini yang jabat tangan. Termasuk memegang Hajar Aswad. Memegang Hajar Aswad juga dengan tangan kanan. Hajar Aswad ada beberapa sunnah terkait dia bagi yang tawaf. Yang pertama, menciumnya. Jika itu bisa, ya kamu mendekat, kamu masukkan kepalamu di tempatnya, kemudian kamu cium, kemudian kamu berputar, memulai tawafmu. Yang kedua, jika itu tidak memungkinkan, maka kamu pegang Hajar Aswad itu dengan tangan kananmu. Nyium gak bisa karena penuh sesak, dan orang antri sampai ke belakang-belakang sana nunggu giliran untuk bisa mencium. Oh, Razil, kamu cukup pegang dengan tangan kananmu. Itu pun jika bisa. Karena hatam megang pun berjubel-jubel. Orang berebut untuk bisa memegangnya. Yang ketiga, jika tidak memungkinkan, maka dia sentuh dengan tongkat atau semisalnya yang dia pegang, dia sentuhkan ke sana. Seperti tadi, jika memungkinkan, dikala sepi, tapi kapan Mekah pernah sepi? 24 jam full. Ya bukan dalil dan bukan apa-apa, cuman sekedar pengalaman saja. Saya sendiri 7 tahun di sana selama belajar belum pernah sekalipun mencium Hajar Aswad sampai hari ini. Karena yang para ulama sebutkan pula bahwa mencium hajar atau memegangnya sunnah, sementara mengganggu, menyakiti muslim haram hukumnya. Maka enggak dibenarkan dalam syariat kamu mengamalkan yang sunnah dengan cara mendzalimi atau menyakiti saudara-saudaramu muslim yang lain, dan hampir bisa dikatakan tidak bisa kamu lakukan tanpa kamu mendzalimi. Ma'ruf itu. Kamu harus nyikut-nyikut kanan-kiri supaya tidak bergeser posisimu. Kalau enggak, kamu akan terbawa arus, terdorong-dorong. Orang begitu banyak berjubel-jubel, hilang kamu dari situ. Terbuang, terseret jauh. Pokoknya kamu harus bertahan diri, nyikut. Enggak bisa tidak, harus begitu. Akhirnya kan mendzalimi orang. Sebagian orang bahkan sewa bodyguard. Ada. Nyewa, bayar. 2 orang, 3 orang dia bayar, dibayar 100 real atau berapa. Untuk mengawal dia sampai bisa dekat dan mencium. Haram. Ini pengawalnya ini ngawur. Orang didorong kepalanya, dijungkrakkan di ini. Haram hukumnya. Enggak benar. Hanya untuk suatu yang sunnah kamu lakukan yang haram. Al-Muhim, jika itu tidak mungkin juga, Hajar Aswad cukup diberi isyarat dengan tangan. Ini kamu sebelum memulai tawaf, kamu isyaratkan dengan tanganmu begini. Allahu Akbar atau Bismillah. Allahu Akbar, kamu mulai tawaf. Sebagian orang nambah-nambah sendiri dengan dicium-cium tangannya. Enggak ada dasarnya. Jadi kalau misalnya Hajar Aswadnya sebelah situ, Bismillahirrahmanirrahim. Apa dicium? Ciumanmu sampai ke Hajar Aswad sana. Enggak akan sampai. Al-Muhim itu Hajar Aswad juga dengan tangan kanan. Mungkin sedikit faedah, Hajar Aswad pertama turun, dia dari Jannah, pertama turun ke muka bumi putih bersih. Putih bersih, kemudian jadi hitam seperti itu sampai disebut Hajar Aswad, yang maknanya batu hitam. Yang menghitamkan Hajar Aswad adalah dosa-dosa dan kemaksiatan Bani Adam yang ada di muka bumi ini. Masyaallah alafiyah wassalam. Termasuk menyentuh rukunul yamani juga dengan tangan kanan. Rukun yamani ujung terakhir Ka'bah sebelum kamu kembali ke Hajar Aswad. Jadi kalau Ka'bah kotak begini, kubus, pojok ujung yang sana terakhir sebelum kembali ke Hajar, itu namanya ruknul yamani. Disunahkan untuk disentuh, dipegang tiap kali kamu dalam putaran tawafmu. Tidak dicium, sekedar dipegang. Itu pun sama kalau memungkinkan. Kadang karena penuh sesaknya orang, hatta ruknul yamani pun gak bisa kamu pegang. Jadi kamu lewati saja. Dilewati dan tidak diisyaratkan. Gak seperti hajar aswad tadi. Hajar aswad ketika gak bisa dipegang, diisyaratkan. Bismillah, Allahu Akbar. Apa ruknul yamani ketika gak disentuh juga dikasih isyarat begini? Tidak. Kamu gak bisa megang, ya sudah biarkan, tinggalkan saja. Itu ruknul yamani. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.